Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات كمسلمين المسلمات dimanapun berada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, memudahkan segala urusan kita, dan memberikan kita taufiknya untuk senantiasa melakukan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai olehnya. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya, kemudahan dan kesempatan darinya kita kembali dapat bertatap muka di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya, amal ibadah yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, amal ibadah yang menjadi sebab tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang menjadi penghantar kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Anak-anak ustaz sekalian serta seluruh jamaah yang hadir maupun yang menyimak dari rumahnya masing-masing, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim, kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang adab-adab orang-orang yang bergelut dengan ilmu, baik sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu, yang berfatwa dan yang semisalnya, ataupun orang-orang yang sedang belajar. Di awal belajarnya, di tengah pembelajarannya, yang jelas sebagai seorang pembelajar, santri, murid, ataupun orang-orang yang mendengarkan kajian di majlis-majlis ilmu. Dan buku ini, sebagaimana judulnya, terbagi menjadi dua secara garis besar. Bagian yang pertama bercerita atau menjelaskan secara khusus bagian yang harus diketahui oleh para pengajar atau para pembawa ilmu, para alim ulama, para asatidzah, para mudarrisin, para guru yang mentransferkan ilmunya kepada murid-muridnya. Apa adab-adab yang hendaknya mereka perhatikan terhadap murid mereka, di dalam majlis mereka, atau untuk diri mereka sendiri. Nah, bagian yang kedua, ini yang akan menjelaskan secara khusus tentang bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Ya, oleh setiap pembelajar. Dan kita masih di setengah yang pertama, atau bagian yang pertama tentang orang-orang yang berilmu. Kita masih berada di bab yang kedua, fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga berbicara tentang adab seorang alim terhadap para muridnya secara mutlak, dan di bawahnya ada 14 adab atau poin. Dan kita sudah bahas pada pertemuan terakhir, poin yang pertama, yaitu hendaknya ketika mengajar, seorang guru ikhlas di dalam mengajarnya. Ini di antara niat utama saat mengajar. Ya. Selain ikhlas, juga ada niat-niat yang lain yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Silahkan dicatat. Poin yang kedua, kata penulis rahimahullahu ta'ala, alla yamtani'a min ta'limi talibi li'adami khulusi niyatihi, fa inna husnan niyati marjuun lahu bibarakatil ilmi. Poin dari, atau inti dari poin yang kedua ini, adalah tentang hendaknya seorang guru, seorang ustaz penyampai ilmu, tidak menolak mengajar muridnya hanya karena niat muridnya belum ikhlas. Mungkin sang ustaz atau sang guru melihat ada indikasi-indikasi bahwa muridnya ini belum ikhlas, ya, dalam belajar. Belajarnya itu belum betul-betul lillah. Belajarnya itu mungkin karena dipaksa oleh ibunya, dipaksa nyantri, dipaksa mondok, atau mungkin karena hal-hal yang lain. Yang guru lihat dia belum ikhlas kayaknya ini. Nah, maka hendaknya jangan gara-gara indikasi-indikasi tadi dia melihat bahwa muridnya belum ikhlas, lalu dia tidak mau mengajar muridnya itu. Ini inti dari poin yang kedua ini. Penulis mengatakan Allah yamtani', hendaknya seorang guru tidak menolak min ta'limi talib, mengajar seorang murid, li'adami khulusi niyatihi, hanya karena murid tersebut belum ikhlas dalam belajar. Ya, belum ikhlas dalam belajar. Fa inna husnan niyati marjuun lahu bi barakatil ilmi. Karena niat ikhlas itu diharapkan akan terwujud baginya menyusul keberkahan ilmu. Artinya, semakin dia lama belajar, semakin dia memperoleh keberkahan ilmu tersebut, dan diharapkan dari situ nanti semakin dia pandai mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam belajarnya. Ya. Jadi, jangan karena di awal melihat, oh ini tidak ikhlas gitu, pulang sajalah. Yang datang ke sini hanyalah orang-orang yang ikhlas. Bagaimana dia mau ikhlas sedangkan dia baru di jalan awal dalam menuntut ilmu yang dia belum tentu kepentingan ikhlas itu dalam belajar. Dia belum tentu, belum tahu tentang kedudukan ikhlas dalam belajar. Dia belum memiliki motivasi-motivasi dalam belajar. Kenapa dia belajar? Bahkan dia tidak tahu bahwa apa yang dia pelajari itu hukumnya adalah wajib. Wajib dia menuntut ilmu, dia belum tahu. Sehingga wajar saja seseorang di awal dia menuntut ilmu, dia belum bisa mengikhlaskan niatnya. Nah, jangan sampai karena itu, karena melihat hal itu, sang guru menolak untuk mengajar sang murid. Ya. Kenapa? Ya. Disebutkan oleh penulis, ya, yang pertama alasannya adalah fa inna husnan niyyati marjuun lahu bi barakatil ilmi. Ya. Dikarenakan sesungguhnya, ya, bagusnya niat dia dalam belajar, ya, niat yang ikhlas dalam belajar itu muncul dan terwujud seiring berjalannya dia menuntut ilmu. Dikarenakan keberkahan ilmu yang dia tuntut. Ya. Inilah makna dari ucapan sebahagian salaf yang mereka pernah mengatakan, ya, sebagaimana kata penulis di sini, qala ba'du salaf, sebahagian generasi dulu, orang-orang terdahulu, mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu, tidak punya niat sebelumnya. Ya, niatnya itu bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah ini, dalam rangka kita berhusnudzan kepada kaum salaf dulu, bukan berarti mereka menuntut ilmu karena riya, karena haus akan sanjungan dan pujian. Kita berhusnudzan, mereka tidak akan seperti itu. Oleh karenanya lebih enak diterjemahkan li ghairillah tadi, bahwa mereka di awal menuntut ilmu itu tidak ada niat yang jelas. Ya. Tidak ada niat yang jelas. Fa'aba an yakuna illa lillah. Tatkala kondisi kami seperti itu, lama-lama kami belajar, ternyata ilmu itu sendiri, dia enggan dipelajari dan dituntut kecuali untuk niat karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun seseorang ya, menuntut ilmu, niatnya itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau belum pandai memasang niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun ilmu yang kita tuntut, itu ketahuilah bahwa dia enggan dituntut dan dipinta serta dipelajari, kecuali atas dasar niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dampaknya apa? Selagi kita menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita sudah tahu bahwa kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu, maka boleh jadi ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, yang kita cari, tidak pernah kita peroleh. Ada sebahagian dari penuntut ilmu, satu semester, dua semester belajar adab, namun adab tersebut tidak melekat pada dirinya. Apakah dikatakan kalau seandainya dia itu belum mempelajari adab-adab yang dimaksud tadi? Bukan seperti itu. Dia sudah mempelajarinya setengah, satu tahun, dua tahun. Tapi, aba an yakuna illa lillah. Ilmu tadi enggan dia dicapai dan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tersebut enggan melekat di dalam dadanya. Ilmu dia sekadar di dalam sutur, sekadar menjadi wawasan, ya. Namun tatkala dia minum, dia masih minum pakai tangan kiri. Ketika dia makan, dia masih makan dengan tangan kiri. Tatkala dia berbicara, dia masih berbicara dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, laknat, ya, caci maki, celaan, itu menjadi hiasan lisan. Itu makna bahwa orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, ilmu itu enggan dicapai dan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang menuntutnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti di awal tatkala belum bisa ikhlas, ada indikasi-indikasi tertentu yang mungkin dari indikasi tersebut kita dapat menilai ini anak belum ikhlas, sehingga kita tidak mau mengajarnya, ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak sepatutnya melakukan itu. Kenapa? Alasan yang pertama kita sebutkan tadi, husnun niyyah marjuun lit talib bi barakatil ilmi. Karena suatu ketika nanti, ya, adanya niat yang baik, ya, dari belajarnya dia sini, itu diharapkan datang pada suatu hari, ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua disebutkan oleh penulis di sini. Walianna ikhlasan niyyah law syurita fi ta'limil mubtadi'ina fihi ma'a usrihi ala kathirin minhum la'adda dhalika ila tafwitil ilmi kathiran minan nas. Dan kalau seandainya ada syarat kalau untuk menuntut ilmu, ya, bagi orang-orang pemula, bagi orang-orang yang pertama kali meniti jalan menuntut ilmu, harus disyaratkan ikhlas niatnya terlebih dahulu, ya, bersamaan dengan susahnya untuk mengikhlaskan niat itu sendiri, maka hal tersebut, ya, hal tersebut akan apa namanya, membuat seorang murid luput daripada ilmu yang sangat banyak, ya, akan membuat seseorang luput dari ilmu yang sangat banyak. Kenapa? Karena memang susah, ya, susah di awal kita menuntut ilmu untuk menjaga keikhlasan, keikhlasan niat kita. Nah, kalau seandainya setiap orang yang ingin menuntut ilmu, kita lihat, ini belum ikhlas nih, usah belajar. Ini belum ikhlas, usah belajar. Ini belum ikhlas, tak mau saya ngajar. Ini belum ikhlas. Akhirnya, banyak orang-orang yang terlewatkan dari ilmu-ilmu yang seharusnya kita ajarkan kepada kepada mereka. Maka kembali kepada poin yang pertama, kita ajarkan ke mereka sambil kita berharap keberkahan ilmu tersebut, dengan lamanya mereka menuntut ilmu, sering menuntut ilmu, maka keberkahan ilmu itu dilimpahkan kepadanya sehingga dia semakin ikhlas ke depannya untuk menuntut ilmu, ya. Jadi ini dua alasan yang disebutkan oleh penulis kenapa seorang guru atau orang alim itu sebaiknya atau seharusnya tidak menolak mengajar hanya karena niat murid belum belum ikhlas, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Lakinna asy-syaikha yuharridu al-mubtadi'a 'ala husnin niyyati bitadrijin qawlan wa fi'lan." Nah, meskipun kita tetap menerima para pembelajar-pembelajar yang mungkin belum bisa mengikhlaskan niatnya dalam belajar, ya, sembari itu sang guru juga harus mendorong dan memotivasi sang murid yang pemula tadi, yang baru meniti jalan menuntut ilmu tadi, agar memperbaiki niatnya secara bertahap, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan, ya. Kita melihat ada beberapa yang mungkin belum pandai mengikhlaskan niatnya, maka di dalam kajian tersebut, di dalam kelas tersebut, di dalam majelis tersebut, sang guru terus mendorong, memotivasi agar para murid mengikhlaskan niatnya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ikhlas itu sangat berat, ya. Ikhlas itu sangat sangat berat. Apalagi bagi para penuntut ilmu pemula. Bagi orang-orang yang baru mengawali langkahnya untuk menuntut menuntut ilmu. Oleh karenanya tadi penulis mengatakan, ma'usrihi ala kathirin minhum, bersamaan dengan beratnya mengikhlaskan niat dalam belajar itu bagi banyak orang. Ya, sulit. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya, ya, tentang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena lillah, apa kata Imam Ahmad? Lillahi aziz, ya, lillahi aziz, murnikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keikhlasan niat itu sesuatu yang aziz, sesuatu yang sangat berat, namun kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan perkara berat tersebut, ya. Ulama mengatakan, an-niyyatu tataqallabu alayya, niat yang saya pasang itu senantiasa bolak-balik, tataqallab. Itulah kenapa hati itu disebut qalbun, dari kata qalaba yaqlibu atau taqallaba yataqallabu, senantiasa seperti ini, ya. Kadang ikhlas, ya. Apa kata ulama ini? Ketika saya menuntut ilmu, waliya fihi niyyah, saya memiliki niat yang bagus di awal. Memiliki niat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baru pas awal baca kitab, ya, punya niat, baru beberapa lembar buka kitab, ya, buka kitab, ya. Tiba-tiba niat itu pun berubah. Ya. Tiba-tiba niat itu berubah. Apa yang selanjutnya? Maka saya tahu bahwa untuk menyelesaikan satu kitab, yahtaju ila niat, butuh banyak niat yang harus senantiasa diperbaharui, ya. Masya Allah, saya sudah sampai di sini, yang lain belum kayaknya. Masya Allah, berubah niatnya. Ingin sanjungan. Astagfirullah. Perbaharui niat lagi kan gitu. Ya, baru dua bab, kemudian berubah lagi niatnya. Akhirnya perbaharui lagi. Kita terus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meluruskan niat kita. Sehingga satu kitab, ya, untuk menyelesaikan kajian satu kitab ini, di depan kamera ini, butuh pembaharuan niat. Untuk kita duduk di majelis ilmu yang mungkin banyak orang terhalang darinya, apalagi menghadiri majelis itu bukanlah sesuatu yang wajib, ya. Kalau sesuatu yang wajib biasanya kurang riya, ya. Kurang ada motivasi untuk riya karena paksaan. Tapi kalau seandainya tatawuan, insyaallah di antara program Ahad misalnya di sore hari ada majelis-majelis ilmu. Ya, saya berharap ketika selesai masjid kita ada majelis-majelis ilmu di waktu sore-sore dengan berbagai macam disiplin ilmu di setiap tiang-tiangnya misalnya. Wah, yang mau hadir silakan. Yang mau nambah ilmu silakan hadir. Dalam hal yang dalam keadaan seperti ini tuh biasanya butuh niat yang ikhlas. Karena bukan paksaan. Ya. Saya hadirlah biar nanti dapat apresiasi sebagai murid tauladan, misalnya. Sebagai orang yang paling rajin hadir ke majelis ilmu misalnya, ya, sehingga untuk menyelesaikan satu majelis, satu kitab, untuk menuntut ilmu dan berbagai macam ibadah lainnya, itu terkadang kita perlu memperbaharui niat kita selalu, ya, sulit. Lillahi aziz. Sesuatu yang dilakukan untuk Allah itu berat. Menjaga lurusnya niat itu berat, kata Imam Ahmad. Nah, sulitnya melakukan ikhlas di awal-awal jalan kita menuntut ilmu khususnya, atau di awal-awal kita melakukan suatu ibadah, itu berpulang kepada dua perkara. Atau faktor dan sebabnya itu adalah dua hal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Husain bin Mansur di dalam kitab beliau yang berjudul Adabul Ulama wal Muta'allimin. Adab-adabnya orang alim dan orang muta'allim yang sedang belajar. Dia mengatakan sulitnya mengikhlaskan niat di awal kita belajar, itu faktornya ada dua hal. Yang pertama adalah da'fu nufusihim, yaitu lemahnya jiwa seorang pembelajar di awal dia meniti jalan belajar. Di awal dia meniti jalan menuntut ilmunya, jiwanya masih lemah. Ya. Sebagaimana orang yang baru dilahirkan di dunia, atau anak yang baru dilahirkan di dunia, kondisinya seperti apa? Badannya lemah. Nah, orang-orang yang juga baru lahir di dunia menuntut ilmu, dia baru masuk nih nyantri. Sebelumnya dimanjakan dengan handphone, dimanjakan dengan televisi, dimanjakan dengan waktu kosong yang dia boleh berbuat apa saja di waktu tersebut. Ya. Bahkan tidak ada motivasi, dorongan di rumahnya mungkin untuk buka buku, belajar, ya. Mendengarkan siaran-siaran edukasi misalnya. Tidak ada. Tidak terbiasa dengan hal tersebut. Tiba-tiba datang nyantri ke sini, datang ke majelis ilmu, datang ke suatu kelas, ya, disodorkan, ditawarkan ilmu-ilmu seperti ini, ya, jiwa dia masih lemah, ya, masih lemah, sehingga jiwa yang lemah tersebut, ya, dan belum terbiasa untuk menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memulainya itu perkara yang cukup sulit. Ya, namun ketika dia sudah sering, ya, belajar setahun dua tahun, maka diharapkan di kemudian hari dia sudah pandai mengikhlaskan niatnya dalam belajar. Ini sebab atau faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kata penulis Adabul Ulama wal Muta'allimin tadi, adalah qillatu unsihim bimujibati tashihin niyyah, kurangnya gairah. Ya, kurangnya gairah untuk mempelajari apa sih yang dapat memperbaharui niat. Kurang motivasi, kurang ada wawasan apa sih yang bisa memotivasi kita agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki wawasan tentang apa-apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaharui niat mereka, gairahnya sedikit, sehingga, yaitu, sulit untuk mereka ikhlas. Ya. Antum harus ikhlas gitu. Kita katakan antum harus ikhlas. Belajarnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana caranya itu Ustaz? Yang enggak tahu. Ya. Enggak tahu bagaimana supaya saya ikhlas. Kalau seandainya dia sudah biasa, ya, lama di majelis ilmu, mungkin lama-lama dia akan banyak wawasan, banyak pengetahuan tentang apa perkara-perkara yang mendorong seseorang bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan banyak mendengar hadis-hadis motivasi untuk ikhlas. Balasan bagi orang-orang yang ikhlas akan mendengar hadis-hadis yang berisi ancaman atau ayat-ayat yang berisi ancaman. Bahwa barang siapa yang tidak ikhlas seperti ini, sehingga membuat dia takut untuk tidak ikhlas. Takut memalingkan niat belajarnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya karena dua hal inilah yang membuat awal langkah kita dalam mengikhlaskan niat ketika belajar itu agak sulit, ya, agak sulit, ya. Nah, oleh karena itu, tatkala kita melihat dari jamaah kita, dari murid-murid kita, orang-orang yang belajar sama kita, itu kayaknya belum ikhlas sekali dia belajar kayaknya nih gitu. Tidak langsung ditolak, tidak langsung diusir, tidak langsung kita berhenti mengajar, ya. Sembari kita mengajar dengan harapan suatu saat dia bisa ikhlas, kita pun terus mendorong dan memotivasinya untuk ikhlas dalam menuntut ilmu atau dalam belajar, ya. Kemudian, ya, selanjutnya penulis mengatakan wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi annahu bi barakati husnin niyyati yanalu rutbatal 'aliyyata minal ilmi wal 'amal wa faydil lata'ifi, dan seterusnya. Penulis menyebutkan di paragraf yang terakhir dari adab yang kedua ini, setelah, ya, sang murid dia bergairah, ya, dia semangat untuk mengikhlaskan niatnya dalam belajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu dia ajarkan, ya, dia ajarkan kepada muridnya itu, atau dia dorong dan motivasi muridnya bahwa ketika niatnya itu bagus, niatnya itu lurus, niatnya itu benar, maka dengan itu dia akan mendapatkan atau memperoleh atau mencapai derajat yang tinggi dari ilmu dan amal. Dan ini sudah kita ketahui sebelumnya, ya. Di pendahuluan kita sudah berbicara atau penulis telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan para pelajar dan para pengajar. Kedudukan ilmu di dalam agama Islam, ya, kedudukan ilmu di dalam Al-Qur'anul Karim dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala seseorang dia sudah bergairah menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya sudah baik dan lurus, maka insyaallah dengan keberkahan niat yang lurus tadi, seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ilmu ataupun dalam amal. Yakni ilmunya itu meninggikan derajatnya, amalnya pun meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dia dapatkan. Yang kedua, wa faydil lataifi. Wa faydil lataifi, dan dia akan dengan mudah menangkap bagian-bagian yang cermat atau bagian-bagian yang sangat teliti di dalam dari ilmu-ilmu. Ya, ada bagian-bagian yang mungkin sekali lihat begitu saja kita belum tentu langsung paham. Ada bagian-bagian dari disiplin ilmu ini yang tidak diketahui oleh seluruh pembelajar. Hanya diketahui oleh para pembelajar yang bersungguh-sungguh. Hanya dari yang diketahui oleh sebahagian para pembelajar saja. Bagian yang sangat cermat. Ya, bagian yang agak rumit. Bahasa lainnya mungkin. Ya, yang agak rumit. yang kalau seandainya sekali lihat saja itu tidak gampang untuk dipahami. Ya, tapi karena berkah niat dia yang lurus, insyaallah dia pun akan memahami dengan mudah bagian-bagian ilmu yang seperti ini. Kemudian wa anwa'il hikam, dan dia juga akan memahami berbagai jenis hikmah, kebijaksanaan. Wa tanwiril qalbi, dan dia juga akan memperoleh hati yang bercahaya, ya. Wa insyirahis sadri, dia akan meraih kelapangan dada. Wa taufiqil azmi, dan juga taufik atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tekad yang sangat kuat dalam belajar. Maka kuncinya adalah, anak-anak ustaz sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bagaimana supaya kita memiliki tekad, ya, himmah, semangat yang tinggi, tekad yang sangat kuat di dalam belajar, tidak goyah dengan kondisi-kondisi mungkin, ya. Kita tetap berjalan lurus ke depan meskipun banyak godaan di kanan kiri. Ya, bagaimana caranya? Husnun niyah. Ya. Faktor yang paling penting adalah perbaiki niat kita di dalam belajar. Ya. Terkala niat kita sudah lurus dan baik dalam belajar, maka Allah akan bimbing kita untuk senantiasa memiliki tekad baja dalam menuntut ilmu. Futur itu sudah bahasa yang jarang keluar dari lisan kita. Ya, kalau niat tidak baik, tidak lurus, sikit-sikit minta solusi dari ustadznya, dari gurunya, ustaz, ana futur, ya. Kemudian dinasihati lakukan seperti ini, pekan depan bilang lagi ana futur kaman ustaz, ya. Futur kaman, futur kaman, futur kaman. Kehidupannya futur saja, ya. Tak semangat, tak semangat, tak semangat gitu. Kenapa? Boleh jadi, ya, niat kita yang belum benar. Maka aslih niyatan, ya, perbaiki niat antum. Wa isabatal haqqi, ya, wa isabatal haqqi, dan dia juga akan meraih kebenaran, ya, dengan niat yang baik dia juga akan meraih kebenaran. Sebelumnya mungkin yang dia pilih, ya, dari pendapat-pendapat di dalam suatu masalah mungkin pendapat yang salah. Kenapa? Mungkin berangkat dari niat yang salah. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya mencari keridhaan manusia. Oh, yang paling sesuai dengan keridhaan manusia adalah pendapat ini yang mengatakan ini tidak bid'ah. Ya, ini tidak bid'ah. Oh, para manusia pun menyambut dengan baik, ya, pendapat yang dia pegang itu. Masya Allah, Ustaz Fulan berpendapat ini tidak bid'ah. Nah, begitu niat seseorang lurus dalam menuntut ilmu, kalau seandainya pendapat tadi bukanlah pendapat yang benar, pendapat yang salah, maka insya Allah, Allah akan bimbing untuk dia mendapatkan itu adalah perkara yang salah. Allah akan bimbing dia untuk mendapatkan atau meraih kebenaran. Yang benar itu yang seperti ini, meskipun seluruh manusia tidak menyukainya. Ya, pendapat yang benar itu seperti ini, kebenaran tatkala kita berada di atas ini, meskipun seluruh manusia mencela kita. Ya. Kemudian wa husnul hali, dan kehidupan yang baik. Keadaan kita senantiasa baik. Kenapa? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian wa tasdida fil maqal, perkataan kita juga benar. Allah akan bimbing kita untuk berkata-kata dengan kata-kata yang benar ketika menyampaikan ilmu. Ini hukumnya, perkataan kita benar. Kenapa? Niat kita dari awal mempelajari itu adalah niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa uluwad darajati yaumal qiyamah, atau wa uluwid darajati yaumal qiyamah. Dan yang lebih penting lagi dari semua itu, atau dari husnun niyyah, niat yang baik tadi, kita akan memperoleh derajat yang sangat tinggi pada hari kiamat kelak. Ya. Ini poin yang kedua yang hendaknya diperhatikan oleh orang alim atau seorang guru, ya, terhadap muridnya secara mutlak. Jadi inti dari poin yang kedua itu adalah Tatkala kita melihat seseorang yang dia ingin belajar atau dipaksa untuk belajar dengan kita, dan kita melihat ada indikator bahwa niat dia dalam belajar tidak ikhlas, maka tidak serta-merta kita menolak dia, menolak untuk mengajar dia. Hanya karena niatnya yang belum ikhlas. Karena sebabnya berapa tadi? Ada dua. Yang pertama, diharapkan niat dia semakin baik ke depannya karena keberkahan ilmu yang dia tuntut. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau seandainya disyaratkan harus ikhlas dulu niat di awal dia melangkah atau meniti jalan menuntut ilmu ini, harus disyaratkan untuk mengajarkan orang-orang pemula harus seperti itu, maka niscaya akan luput dari banyak orang ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena di awal langkah kita menuntut ilmu itu menjaga keikhlasan niat atau meluruskan niat itu memang sesuatu yang sulit, ya. Ini adab yang poin yang kedua atau adab yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke adab yang ketiga. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Al-thalithu an yuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat." Hendaknya sang guru atau orang yang alim tersebut, sang guru atau orang alim tersebut mendorong muridnya, memotivasi muridnya untuk menuntut ilmu dan mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu fi aktsaril awqat, di berbagai kesempatan. Tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di dalam majlis khusus menuntut ilmu, ya. Tidak hanya di dalam masjid, ya, ketika misalnya olahraga, ketika berjumpa di jalan misalnya, ketika sedang makan bersama misalnya, ketika mungkin ngobrol-ngobrol biasa, selipkan motivasi-motivasi dan dorongan-dorongan untuk tetap berada di jalan menuntut ilmu. Ya. Bidzikri ma a'adda Allah Ta'ala lil ulama min manazilil karamat. Bagaimana cara kita untuk mendorong orang agar senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, agar tidak futur, ya, patah semangat, ya. Sepekan patah semangat, termotivasi lagi sebulan, kemudian selanjutnya patah semangat lagi, ya. Bagaimana cara kita memotivasi murid-murid yang seperti ini atau orang-orang yang seperti ini? Di antara cara kita memotivasi yang paling baik sebagaimana kata penulis, yaitu dengan menyebutkan atau menyampaikan kepadanya janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan kepada para ulama. Apa janji yang Allah berikan kepada para ulama? Yaitu manazilul karamat, yaitu kedudukan-kedudukan yang sangat mulia, kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum waratsatul anbiya, bahwasanya mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, antum jangan patah semangat, ya. Antum di atas jalan menuntut ilmu ini sebagai penuntut ilmu syar'i atau mungkin sebagai pengajar, itu memiliki kedudukan tinggi di dalam agama, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu segan sama antum, meletakkan sayapnya itu hanya karena antum menuntut ilmu. Allah tinggikan derajat antum. Antum ini adalah pewarisnya para nabi, al ulama waratsatul anbiya, kata Rasul. Para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Masa pewaris para nabi adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang futur kaman, orang-orang yang senantiasa patah semangat, orang-orang yang kalau seandainya tidak digerakkan, tidak diajak, tidak dipukul untuk menuntut ilmu, maka dia tidak menuntut ilmu. Ini adalah mental-mental yang tidak cocok untuk mewarisi warisan-warisan para nabi, ya. وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء, dan mereka nanti berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya, yang kedudukan tersebut adalah kedudukan yang sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. ya, kedudukan yang sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada, wa nahwi dzalika, dan perkataan-perkataan atau mungkin kisah-kisah atau mungkin ayat-ayat atau hadis-hadis lainnya tentang ilmu, ya, kedudukannya di dalam agama, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin disebutkan di dalam ayat-ayat, di dalam akhbar, ya, di dalam berita-berita, hadis-hadis, dalam athar atau riwayat-riwayatnya para sahabat, wal asy'ar, atau mungkin dalam syair-syair, ya. Di dalam ayat kita sudah banyak jelaskan di muqaddimah. Hadis-hadis juga sudah banyak dijelaskan atau disebutkan oleh penulis di muqaddimah. Athar, riwayat-riwayat juga banyak disebutkan dari Muhammad bin Sirin, dari ulama-ulama ini dan itu. Syair-syair juga sering disampaikan meskipun porsinya tidak sebanyak ayat dan hadis, ya. Kalau kita buka buku judulnya Diwan Asy-Syafi'i, ya, Diwan Asy-Syafi'i, itu berisi syair-syairnya Imam Syafi'i. Dan syair-syairnya Imam Syafi'i itu banyak sekali yang menjelaskan tentang kedudukan menuntut ilmu, atau cara kita menuntut ilmu, motivasi untuk menuntut ilmu, bahkan motivasi untuk melakukan rihlah. Ya, bukan rihlah ke pantai, Pantai Kuning, bukan. Rihlah dalam belajar. Ya, rihlah itu melakukan perjalanan merantau dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana syair yang sudah kita baca sebelumnya. Ma fil muqami li dhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waqtarib. Ya, safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal aish fin nasabi inni ra'aytu wukufal ma'i yufsiduh insala taba wa illam yajri lam yatibi. Ya, dan seterusnya insyaAllah kalau perlu dilanjutkan, kita lanjutkan setelah kumandang adhan isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan poin yang ketiga dari fasal yang ketiga dari adab yang kedua dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Karya siapa? Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Terakhir tadi sebelum azan kita menyebutkan tentang syair-syair, bahwa di antara syair-syair orang-orang yang berilmu itu ada yang berisi atau banyak yang berisi motivasi-motivasi untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah syair-syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Tadi kita bacakan ya, di antara syair beliau yang berjudul Fi Madhis Safar, ya. Kalau tidak salah, Fi Madhis Safar, syair tentang sanjungan terhadap perkara rihlah dalam menuntut ilmu, ya, merantau atau keluar dari daerahnya untuk menuntut ilmu di tempat perantauan. Beliau mengatakan, "Ma fil muqami li dhi 'aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtaribi." Bagi orang yang berakal, bagi orang yang berada, itu diam di tempatnya bukanlah merupakan rahah, bukanlah suatu peristirahatan yang baik. Maka, da'il awtan, tinggalkan watan-watan kamu, negeri-negeri kamu, waghtaribi, jadilah orang gharib di perantauan sana. Safir tajid iwadan amman tufariquhu, lakukan safar, merantau. Kamu akan mendapatkan pengganti terhadap apa-apa yang kamu tinggalkan di sini. Di sini meninggalkan teman, di sana nanti dapat teman juga. Di sini meninggalkan guru, ya, di sana juga akan dapat guru yang baru. Di sini meninggalkan Masjid Baitul Huda, di sana dapat masjid yang baru, boleh jadi namanya Al-Huda juga, ya. Di sini meninggalkan daun pisang yang mengelilingi tempat majlis kita, di sana mungkin ada pohon kurma, ya, atau pohon pisang juga, kan gitu, ya. Tajid ewa dan aman tufarik, apa-apa yang kamu tinggalkan, yang kamu berpisah dengannya, itu akan kamu dapatkan penggantinya nanti. Inni ra'aitu wuquf al-ma'i yufsiduh. Kata beliau selanjutnya, sesungguhnya saya melihat air yang tenang itu merusak air itu sendiri. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Kalau seandainya air itu mengalir, airnya bagus atau tidak? Bagus. Wa illam yajri, kalau dia tidak mengalir, lam yatibi, dia bukanlah air yang bagus. Wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat. Wasahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Asad apa atau singa, tempatnya di mana? Ghabah, apa ghabah? Asad kalau seandainya dia tidak mau keluar dari ghabah, dari hutan, maunya di hutan saja, maftarasat, dia tidak dianggap hewan yang buas. Kenapa? Bagak kandang, kata orang nanti, ya. Dia memang seram, mungkin seram bagi orang-orang yang ada di hutan saja. Keluar mungkin jumpa buaya, apalagi jumpa antum-antum misalnya, boleh jadi dia takut, ya. Wasahmu, begitu juga anak panah, laula firaqul qausi, kalau bukan karena berpisah dari busurnya, bisakah dia menembak? Tidak bisa dia menembak, ya. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabi. Kata Imam Syafi'i, bahkan matahari kalau seandainya tetap di atas, ya, tidak berputar sesuai apa di porosnya, sebagaimana yang mungkin antum pelajari pelajaran apa itu? IPA. Ya. Kita di sini jurusan apa? Enggak IPA, enggak IPS. Sini jurusan tahfiz, ya. Nah, kalau seandainya matahari dia tetap diam di tempatnya, lamallahan nasu min ujmin wa min arabi. Orang ajam ataupun orang Arab, yakni semua orang, bosan atau tidak? Bosan. Setiap hari matahari di atas kepala antum. Tak berpindah-pindah. Ya? Ustaz bukan berarti bosan dengan keberadaan antum di sini. Gitu. Ya. Nanti kalau seandainya antum sudah menyelesaikan studi di sini, lakukan rihlah. Merantau. Menuntut ilmu. Cari tempat yang bagus, luruskan niat dan minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing untuk bisa menuntut ilmu dengan benar. Seperti itu kira-kira. Imam Syafi'i juga yang mengatakan, "Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih." Barang siapa yang tidak mau merasakan sulitnya menuntut ilmu barang sesaat, tidak mau sabar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang masa. Ya. Banyak syair-syair yang berisi tentang motivasi baca agar mendorong kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, ya. Baca juga kisah-kisahnya para ulama dulu sehingga kita tidak merasa asing, tidak merasa sendiri gitu. Saya tidak ada duit, ya. Tidak ada duit untuk makan siang. Gara-gara sibuk belajar, baca buku-buku yang berisi tentang bagaimana kesusahannya para ulama yang semangat dalam menuntut ilmu dulu, gara-gara tersibukkan dengan ilmu. Ya, di antara buku-buku yang bagus dalam hal ini adalah buku-buku karyanya salah seorang ulama asal Mesir bernama Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya. Karangannya populer di kalangan penuntut ilmu. Ya, yang pertama, ada yang berjudul Safahat min Sabril Ulama. Itu kalau kita maknakan, artinya adalah lembaran-lembaran yang bercerita tentang kesabarannya para ulama. Itu dibagi menjadi beberapa bab. Ada yang kesabarannya dalam hal ini. Ada yang para ulama itu, dia tidak punya duit banyak, namun dia semangat belajar, tidak mau banyak waktunya untuk bekerja. Begitu asik dia menuntut ilmu, belajar, baru sadar. Ternyata saya lapar, belum makan. Apa yang dia lakukan, duit tak punya, dia pergi ke makhbaz. Ya, tempat, kalau di Arab sana yang mungkin sudah umrah, atau mungkin ke negeri Arab lainnya, mungkin ke India mungkin ya. Atau negara-negara yang serupa, yang di antara makanan pokoknya itu adalah roti. Itu kalau kita di sini sering menjumpai apa namanya Pertamini atau orang yang jual minyak, beberapa meter jalan orang jual minyak lagi, orang jual bensin. Di sana mungkin beberapa meter berjalan ada tukang roti, pembuat roti, ya. Begitu lapar, dia tidak mau banyak waktu habis, duit pun tak punya, dia pergi ke tempat atau pabrik roti ini. Dia cium aroma yang sedap itu, alhamdulillah syabi'tu. Saya sudah kenyang, kembali dia lagi belajar. Ya, kembali lagi belajar. Ada yang saking sibuknya dengan belajar, udah dia atau beli ikan di pasar, kemudian dia simpan sementara. Saking sibuknya lupa, akhirnya basi ikan yang dia simpan tadi. Dan seterusnya. Ketika kita membaca itu, ternyata keadaannya sama dengan keadaan kita, kita merasa banyak orang-orang yang sudah bersabar atas apa-apa yang saya alami sekarang ini. Di antara yang membuat seseorang berat itu dia merasa sendiri. Ya Allah, sepertinya tidak ada di dunia ini yang paling susah, ya, seperti saya. Ya, sehingga semakin berat. Tidak ada yang mendorong dia untuk semangat menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Maka baca kisah-kisahnya para ulama. Di antara buku yang lain, karyanya Abdul Fattah Abu Ghuddah tadi, ada tadi apa namanya? Safahat min Sabril Ulama. Ada juga Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Az-Zawaj. Ya. Ulama-ulama yang jomblo sampai mati. Ya. Yang mereka jomblo karena mengedepankan ilmu dibandingkan nikah. Ya. Bukan tak mau nikah, tapi perkara menuntut ilmu itu sampai-sampai menyibukkan mereka dari pikiran tentang nikah. Dah ada memikirkan nikah akhirnya gitu. Di antara ulama yang disebutkan dalam buku tersebut biografinya ada Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi. Tengok hasilnya apa? Hampir tidak ada buku Imam Nawawi yang tidak yang tidak dimanfaatkan, yang tidak menjadi karya populer, dipakai oleh seluruh kalangan kaum muslimin. Arba'in Nawawiyah saja. Cuma hadis yang dinukilkan ke dalam sebuah kitab kecil, tapi bermanfaat hampir-hampir, tidak ada masjid yang terlepas dari kitab yang kecil ini. Ya. Dalam satu hari beliau memiliki atau menghadiri 12 majlis ikhwah sekalian. Ustaz punya 3 majlis saja sudah teler. Ya. Beliau memiliki dua majlis ta'liman wa ta'alluman, mengajar ataupun belajar. 12 majlis dalam satu hari. Bagaimana tidak tersibukkan dari tentang nikah. Ini yang kelas 2 mungkin 3 atau mungkin dari kelas 1 yang mungkin sudah mulai puber, balik. Jangan dulu mikirkan nikah. Pikirkan dulu menghasilkan ilmu. Ya, boleh memikirkan nikah? Boleh. Nanti pada waktunya. InsyaAllah akan indah pada waktunya. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Adab yang atau poin yang ketiga tadi. Ya. Wa yuraghibuhu ma'a dhalika bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsilihi minal iqtisar alal maisuri wa qadril kifayati minad dunya. Kemudian juga sang guru mendorong sang murid secara bertahap. Ya. Secara bertahap diajarkan, ya, didorong untuk melakukan apa-apa yang mungkin akan menunjang dia untuk memperoleh ilmu. Perkara-perkara yang akan membantu dia untuk dapat memahami suatu pelajaran. Dengan apa misalnya? Contohnya dengan cara al-iktisar, didorong agar cukup dengan sesuatu yang mudah dan kadar yang cukup dari dunia dan kenikmatannya. Ya, maksudnya, inti poin yang ketiga ini adalah mendorong para murid untuk belajar. Selain itu juga mendorong para murid agar menzuhudkan diri dari dunia dan kenikmatannya. Boleh kita menikmati dunia ini? Boleh saja. Cuma al-qadrul kafi saja. Kadar yang cukup saja kita ambilkan. Sudah cukup, sudah. Kita perbanyak memikirkan akhirat. Perbanyak memikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita di akhirat. Ya, terkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sikap kita terhadap akhirat dan terhadap dunia, apa kata Allah? Wattaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Cari apa-apa yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan akhirat. Cari, kata Allah. Ini perintah, cari. Tapi tentang dunia, kata Allah, wala tansa. Sekadar Allah mengatakan jangan lupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian yang mungkin kamu butuhkan dari dunia ini. Bagian yang butuh saja. Tidak usah terlalu berlebihan. Karena biasanya berlebih-lebihan itu pada akhirnya akan melalaikan seseorang. Contoh saja. Contoh saja, kita dulu banyak kawan-kawan yang lalai dari belajar hanya karena bekerja. Sibuk bekerja. Ya, kehidupan para mahasiswa Mesir di sana macam-macam. Ya, banyak faktor-faktor yang bisa melalaikan seseorang di sana dari belajar. Di antaranya adalah keasikan bekerja. Ya, keasikan bekerja. Di antara teman-teman mahasiswa mungkin ada yang awal niatnya itu sekedar untuk mencari uang yang cukup untuk kehidupan mereka. Masya Allah, memang ada sebahagian orang tuh yang datang cuma modal nekat. Orang tua tidak mampu untuk memberikan jajan per bulan. Atau bahkan jajan yang diberikan itu tidak cukup untuk kehidupan sebulan. Bayar rumahnya, ongkos ke kuliahnya, kemudian makan sebulannya. Tidak cukup. Akhirnya memilih jalan untuk ya sebahagian waktunya untuk bekerja. Ya, pekerjaan yang biasa digeluti di sana yaitu bekerja di rumah makan. Rumah makan khas Indonesia. Biasanya diisi semuanya oleh orang Indonesia, baik dari waiternya, cleaning service-nya, dari kokinya dan lain sebagainya, semuanya mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Namun lambat laun terkadang bagi sebahagian orang itu adalah cobaan dan ujian yang sangat berat. Ya. Akhirnya tidak lagi sekedar mencari uang yang cukup untuk kehidupan satu bulan, namun akhirnya berpikir bagaimana terus naik pangkat atau mendapatkan jam yang banyak, selanjutnya dapat gaji yang banyak pula, bisa upgrade handphone, bisa beli laptop, bisa jalan ke Gunung Sinai tengok salju, jalan ke Alexandria, jalan ke sana dan kemari, umroh misalnya, atau pulang ke Indonesia dan seterusnya. Ya, akhirnya untuk mencapai itu, kerjanya yang awalnya 5 jam sehari, akhirnya jadi 12 jam atau mungkin lebih, tak ada waktu yang tersisa lagi untuk belajar. Maka pesan penulis, al-iqtisar 'alal maisuri wa qadril kifayati minad dunya. Cukup kita mengambil kadar yang cukup saja dari dunia ini. Wal qana'ati bidzalik an syaghlil qalbi bitta'alluqi biha. Kemudian kita qana'ah, ya, menerima itu semua. Ya, ini dah cukup. Cukup makan, cukup hidup per bulan saja sudah cukup, karena kita datang untuk menuntut ilmu. Ya. Kita bersabar dalam kesulitan ini dalam rangka menuntut ilmu. Kalau tidak sabar nanti, maka tujuan bisa jadi tidak akan tercapai. Tidak usah sibukkan hati kita dengan berpangku dengan dunia atau tergantung dengan dunia dan kenikmatannya. Ya, karena godaannya sangat sangat besar. Wa ghalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha, atau boleh jadi kalau seandainya tidak kita sibukkan hati kita dengan mencukupkan diri dengan yang sedikit tadi, itu boleh jadi akan membuat pikiran kita terkalahkan. Ya. Tak lagi mau menuntut ilmu, tak lagi berpikir bagaimana mendapatkan ilmu yang banyak, tapi bagaimana mendapatkan teman yang banyak, mendapatkan uang yang banyak, bisa mahir main futsal, sering main futsal sama kawan-kawannya, seharian itu main futsal saja, ngegame, nonton film dan sebagainya. Ya, watafrikil hammi, atau mungkin semangatnya, gairahnya untuk belajar jadi juga tercerai berai. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin teralihkan kesibukannya dari menuntut ilmu ke menuntut fulus, ya, mencari duit. Fa innan sirafal qalbi an ta'alluqil athma'i bid-dunya wal ikthari minha wat ta'assufi 'ala fa'itiha ajma'u lil qalbi. Karena sesungguhnya, kata penulis, tatkala hati kita bersih dari ketergantungan kepada ambisi-ambisi dunia, memperbanyak kenikmatan dunia tadi, mengumpulkan banyak dunia-dunia ini, wa ta'assuf 'ala fa'itiha, kemudian merasa kesal itu atau merasa menyesal, ya, tidak dapat, ya, ya, terluputkan dari saya duit sekian juta misalnya. Wah, menyesal sekali rasanya kalau seandainya sedikit bagian dari dunia itu terluputkan dari dia. Kalau seandainya hati seseorang kosong dari semua itu, maka ajma' liqalbi, hal tersebut akan lebih memfokuskan hatinya untuk belajar. Wa arwahu li sirrihi, akan lebih menenangkan dadanya. Wa asyrafu li nafsihi, itu lebih mulia bagi dirinya. Wa a'la li makanatihi, membuat kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Wa aqallu li husadihi, dia akan meminimalisir adanya para penghasut-penghasut, adanya orang-orang yang hasad dan dengki kepada dia. Kan gitu? Kan kebanyakan orang dengki itu dalam perkara dunia. Ya. Si fulan baru umur sekian sudah bisa dapat pekerjaan itu, bisa dapat mobil itu, bisa dapat motor itu, sudah bisa naik pesawat dan sebagainya. Ya, semakin banyak dunia yang kita pegang, biasanya semakin banyak pula orang yang hasad dan dengki. Maka qanaah dengan yang sedikit juga akan meminimalisir adanya orang-orang yang hasad dan dengki tadi. Wa ajdaru li hifdzil ilmi wazdiyadihi, dan juga dengan kosongnya hati kita dari ketergantungan kepada dunia, itu juga faktor atau cara terbaik untuk kita menjaga ilmu kita dan agar ilmu kita senantiasa bertambah, ya. Tidaklah kita tersibukkan dengan dunia, kecuali menuntut ilmu kita juga akan kurang fokus, biasanya seperti itu. Walidzalik, oleh karena itu ditutup oleh penulis yang menceritakan fakta yang ada, ya, nasihat-nasihat beliau tadi beliau ikutkan dengan fakta yang ada, fakta yang sudah ada dari dulu. Walidzalik, oleh karena itu kata beliau, khalla man nala minal ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi'i tahsilihi ala ma dzakartu. Oleh karena itu kata beliau, sedikit sekali orang yang mendapatkan ilmu yang banyak, yang pulang-pulang misalnya dari Mesir, pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, pulang dari kuliah di sini dan di situ, sedikit sekali yang mendapatkan ilmu yang banyak, kecuali orang yang di awal dia menuntut ilmu tadi, kriterianya seperti yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Minal fakri. Dia biasa hidup sederhana, dalam kefakiran, kesulitan hidup, ya. Wal qanaah, kemudian qanaah dalam keadaan yang seperti itu. Wal i'rad talabid dunya, berpaling dari mencari dunia. Wa aradil fani, dan kenikmatannya yang fana. Ya. Ustaz menyaksikan langsung, ya, kebenaran nasihat-nasihat para ulama dulu. Ya. Seperti nasihatnya Yahya Ibnu Abi Katsir, yang dia mengatakan la yustata'ul ilmu illa la yustata'ul ilmu birahatil jismi, atau birahatil, ilmu itu tidak bisa didapat dan diperoleh oleh seseorang yang dia jiwanya santai-santai, mau senang-senang saja, comfort zone, ya, di dalam zona yang nyaman. Itu berarti semakin susah atau sulit hidup seseorang, tentunya diikuti dengan semangat yang kuat, semakin dia mudah untuk memperoleh ilmu, semakin dia mendapatkan nilai yang cemerlang, semakin dia memperoleh banyak pencapaian-pencapaian, ya, dari segi bangsa saja atau kewarganegaraan saja, ya. Negeri Melayu contohnya, ya, negeri Melayu maksudnya adalah Nusantara ini, ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, ya, dan lain-lainnya, Singapura. Kita tahu mana negara-negara yang penduduknya di dalamnya itu biasa berada di dalam zona yang nyaman, ya. Dan mana mahasiswa-mahasiswa yang ketika berada di Mesir itu dimanjakan, ya. Ada sebahagian negara dari yang tadi kami sebutkan itu yang memberikan para siswanya yang belajar ke sana, kalau uang kita itu kira-kira dalam satu bulan itu 15 juta, ya, satu bulan, jajan satu bulan. Dan kehidupan di Mesir ketika itu kurang lebih sama seperti Indonesia, satu bulan cukup 1 juta. Cukup. Rumah dan makan. Itu yang sederhana lah. Mungkin kalau agak senang-senang sedikit 2 juta lah. Atau 3 juta lah mungkin. Ya. Kalau mau agak senang sedikit. Kalau 1 juta tadi Ustaz masak sendiri gitu. Kalau 2 juta mungkin bisa makan di luar beberapa kali gitu kan. Ya. 3 juta apalagi. Bisa makan mewah mungkin. Nah, yang bagaimana yang dapat jajan 15 juta dalam satu bulan dikirim dari pemerintahnya, dari kerajaannya. Tak pernah selama di Mesir kita bersamaan di dalam bis menggantungkan tangan seperti ini. Kemana mereka? Naik taksi. Ya, naik taksi. Karena berada dalam zona yang nyaman. Mereka memiliki apa-apa yang membuat mereka yang tak perlu bersusah-susah. Namun hasilnya seperti apa? Hasilnya kadang pencapaian yang mereka dapati itu tidak seperti pencapaian yang dapati oleh kebanyakan orang-orang Indonesia. Oleh karenanya secara uruf saja, orang-orang Indonesia di sana yang diapresiasi, ya, setelah keluar nilai ujiannya itu adalah yang mencapai nilai jayyid jidan dan mumtaz. Ya, jayyid jidan dan mumtaz. Sementara negara-negara yang lain, ya, yang mungkin kita tahu sama-sama lah yang mungkin agak nyaman hidupnya di sana. Begitu ada yang dapat makbul dan jayyid, langsung party sebesar-besarnya. Langsung buat kenduri. Ya, kenapa? Sesuatu yang jarang tatkala mereka mendapati nilai jayyid. Ya. Tapi kalau orang Indonesia mungkin karena sudah terbiasa susah, apalagi rata-rata yang ke Mesir itu adalah keluaran pesantren. Ya. Pesantren yang kalau tempenya dimasak itu setebal ini. Itu kalau pesantren, ibaratnya makannya juga tak semewah ketika di rumah, tidurnya mungkin tidak senyenyak di rumah, ya, waktu luang yang dia miliki mungkin tidak sebanyak ketika dia di rumah. Terbiasa hidup susah, dilatih susah-susah dalam menuntut ilmu, tapi hasilnya apa? Hasilnya disuguhkan dengan buku seperti ini, hafal, ya, kecil mah kecil gitu dia. Ya, memahami apa yang disampaikan oleh dosen karena bahasa sudah bagus, kecil gitu. Ya. Sehingga di sana, ya, orang-orang kita itu banyak sekali diminta oleh negara tetangga itu, ya, mahasiswa-mahasiswanya maksudnya, untuk menjadi tutor. Ya, apalagi menjelang ujian. Ya, ustaz, tolong ustaz, ya, bimbelkan saya untuk memahami pelajaran ini, membahas kitab ini. Ya. Itu boleh jadi, ya, kalau ustaz perhatikan, saya perhatikan, itu hasil dari kebiasaan hidup sulit atau tidak berada di zona yang nyaman dalam menuntut ilmu. Karena para ulama memang mengatakan la yustata'u al-ilmu bi rahatil jismi, ya. Man jadda wajada. Ya, Imam Syafi'i juga mengatakan barang siapa yang tidak mau bersusah-susah dalam menuntut ilmu, dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Guru kami juga mengatakan ilmu itu yahtaju ila sabri Ayyub, kesabarannya Nabi Ayyub sebagai gambaran kesabaran tertinggi. Tak cukup sabar-sabar sedikit, harus punya kesabaran paling tinggi sebagaimana kesabarannya Nabi Ayyub, salah satu dari nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtaju ila mali Qarun, tak cukup duit 1 juta 2 juta. Uang yang paling banyak yang kita miliki boleh jadi habis kalau kita benar-benar ingin menuntut ilmu. Para ulama mengatakan, man talabal haditha aflas, barang siapa yang dia menuntut ilmu hadis, bangkrut. Iya betul, bangkrut. Ya. Buku-buku hadis sarah-sarahannya itu bukannya murah-murah, 3 juta, 2 juta. Kalau betul-betul mau mengoleksi semuanya untuk kesempurnaan menuntut ilmu, muflis seseorang karenanya. Bangkrut. Wa yahtaju ila umri Nuh, dan butuh juga kepada umurnya Nabi Nuh. Maksudnya apa? Umur yang panjang. Karena Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun. Itu baru umur dakwahnya itu. Ya, itu baru umur dakwahnya. Beliau berdakwah selama alfa sanatin illa khamsida ama, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Kalau masa dakwahnya saja segitu, dipastikan masa hidupnya juga, ya, sebelum menjadi rasul juga ada gitu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul di umur yang keberapa? 40. Selama menjadi rasul berapa tahun? 23 tahun. Tidak menjadi rasul berapa tahun? 40 tahun. Ya. Mungkin seribuan ke atas umur Nabi Nuh. Itu senada dengan perkataan Imam Syafi'i, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara: hirsun wa jitihadun wa dzaka'un wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Harus ada kesemangatan, gairah, kesungguhan, bulghah duit juga, ya. Suhbatu ustad, dekat sama ustadnya, ya, berakhlak yang mulia dengan ustadnya, pandai ibaratnya menjadi kawan bagi ustadnya, ustadnya tetap senang selalu sama dia. Watulu zaman, dan masa yang panjang. Menuntut ilmu tidak bisa instan. Saya mau mempelajari ilmu nahwu dalam sebulan ustad, gitu. Saya mau menghafal Al-Quran dalam 1 bulan ustad, silahkan ikuti daurah-daurah tahfiz 1 bulan, hafal 1 Al-Quran misalnya. Atau mungkin bisa menyetornya dalam 1 bulan. Tapi untuk menjaga 30 juz, itu bukan waktu satu bulan. Ya, bukan waktu satu bulan. Kemudian, oleh karenanya, kata penulis, sedikit sekali yang mendapatkan ilmu yang banyak, kecuali orang-orang yang kriterianya di awal dia menuntut ilmu seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, sederhana, qanaah, ya, berpaling daripada dunia, ya, dan kenikmatan-kenikmatan yang fana, wa sayati fi hadzan naw'i aktsaru min hadza, dan nanti tentang ini akan dijelaskan lebih banyak lagi itu pada adabul muta'allim. Ketika kita nanti masuk ke pembahasan tentang adab para para murid insyaallah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan untuk sampai menyelesaikan akhir kitab ini. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita beranjak dari majlis kita, ada sedikit pertanyaan amanah dari pemateri, dari saya sendiri, ya. Yang bisa jawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri dia taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hadiah yang bermanfaat. Siap? Siapa yang nyatat tadi? Siapa yang mau ditanya? Yang mau ditanya angkat tangan. Baik. Saya sebutkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, tatkala niat dalam menuntut ilmu telah benar, maka dengannya seseorang akan mendapatkan titik-titik. Sebutkan. Fadhil Adib. هذه الجهة لا يوجد أحد. هذه الجهة والوسط. Dengan niat yang lurus, yang baik, maka seseorang atau seorang penuntut ilmu akan memperoleh. Lanjutkan. Katangannya. Atau kita rubah pertanyaannya. Nah. Keberkahan. Keberkahan ilmu. Seterusnya. Yang kelas 3 mengedepankan adik-adik kelasnya. Yang adik-adik kelas menghormati abang kelasnya. Baik, Ustaz tukar pertanyaannya lagi. Pertanyaan yang lain. Apa faktor yang sangat membantu seseorang untuk mencapai keutamaan-keutamaan menuntut ilmu? Faktor yang paling kuat atau faktor yang paling membantunya untuk sampai ke tujuan dia. Dia menuntut ilmu, dia ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah, dapat keberkahan ilmu tersebut. Dia menginginkan kelapangan dada, ya, hati dan pikiran yang fokus. Apa yang paling dia butuhkan? Kesabaran, sungguhan. Sini antum. Antum bilang apa tadi? Niat. Niat yang apa? Niat yang ikhlas, ya. Wafakakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing bimbing antum, ya. Hadiah nanti kita lihat, kita tunggu nanti, ya. Ya, niat yang lurus tadi. Sebenarnya pertanyaannya Ustaz balikkan tadi. Ya. Dengan niat yang lurus kita mendapatkan apa tadi? Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? faktor yang paling membantu adalah dengan lurusnya niat kita. Ingat suatu kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, fa innal mar'a idza hasunat niyyatuhu qadira ala umurin la yaqdiruha biduni husniha. Seseorang tatkala niatnya itu baik, lurus, maka dia akan mampu melakukan hal-hal yang dia tidak akan mampu melakukannya kalau seandainya niatnya tidak lurus. Ya. Antum bisa memahamkan seseorang akan suatu ilmu. Perlu belajar. Kalau seandainya belajarnya di awal dengan niat yang ikhlas dan lurus, insyaAllah boleh jadi tujuannya akan tercapai. Yang mungkin tidak akan bisa dicapai oleh orang-orang yang dalam mempelajari ilmu tersebut, dia tidak memasang niat yang lurus. Karena para ulama pernah mengatakan, atau pepatah Arab, ada yang mengatakan, an-niyatu matiyah, niat itu bagaikan tunggangan. Ya, kalau seandainya dia menemukan atau menggunakan tunggangan yang gemuk, maka akan menghantarkannya kepada tujuan. Tapi kalau seandainya tunggangannya itu kurus, maka tunggangannya akan membuat atau memutus jalannya menuju tujuannya insyaallah taala. Ya. Baik. Betapa banyak orang-orang yang dulu belajarnya itu mungkin di awal kurang bagus, enggak cepat nangkapnya, ya. Kita katakan mungkin bodoh, hafalannya sedikit, pemahamannya kurang. Tapi dalam waktu yang singkat saja, dibarengi dengan niat yang ikhlas, niat yang benar, itu dia bisa mendapatkan keberkahan ilmunya. Ya, hafalannya semakin cepat, ingatannya semakin kuat, pemahamannya pun semakin mantap. Ya, mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang Allah bimbing, untuk memiliki niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.